بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab tentang keutamaan sahabat. Bab yang baru itu bab min fadaili ummi Salamata أم المؤمنين رضي الله عنها، من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. dari keutamaan أم سلمة ibunda orang-orang yang beriman رضي الله تعالى عنها. Ini yang ketiga dari ummahatil mu'minin. Yang pertama Khadijah, kemudian yang kedua Aisyah, dan yang sekarang Ummu Salamah. Ya, radhiyallahu ta'ala anha. Kita baca hadisnya yang pertama nomor 6262. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdul A'la ibnu Hammad wa Muhammad ibnu Abdul A'la al-Qaisi kilahuma anil Mu'tamir qala ibnu Hammad haddatsana Mu'tamir ibnu Sulaiman قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينسب رايته. قال وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة قال فجعل يتحدث ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية قال فقالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا أو كما قال قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد Hadis ini dari awal kita lihat bahwa dia dari diriwayatkan dari Salman, ya, Salman al-Farisi. Bagian pertamanya, cerita pertama dari Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya dari ayahnya qala sami'tu abi, ya, qala sami'tu abi Sulaiman ibnu Tarkhan, ya, nama ayahnya Sulaiman ibnu Tarkhan, ya. Kemudian ayahnya meriwayatkan dari Abi Utsman atau Abu Utsman An-Nahdi, dari Abu Utsman An-Nahdi dari Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi tidak banyak riwayatnya dari Nabi, dan ini salah satu-satunya, ya, yang kita dapatkan. Kemudian nanti ada riwayat yang lain yang juga berasal dari kisah beliau yang tentang mandi junub dengan berlumur dengan pasir. Ya. Saya lupa apakah lewat ini dia sendiri yang meriwayatkan atau sahabat lain yang meriwayatkan, tetapi tentang dia dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Tetapi di sini beliau yang meriwayatkan An Salman, dari Salman radhiyallahu taala an, yaitu Salman al-Farisi. Ya. Qal la takunanna in istata'ta, jangan sampai sekali-kali jika engkau mampu menjadi awwala man yadkhulu as-suq, orang yang pertama masuk ke pasar. Ya. Wala akhira man yakhruju minha, dan jangan pula engkau menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Ya, menunjukkan, ya, bahwa masa atau waktu yang dia berada di pasar itu sangat lama. Dia yang pertama masuk pasar dan dia pula yang terakhir di pasar. Menunjukkan umurnya banyak di pasar, sementara di pasar itu sebagaimana dijelaskan oleh Salman radhiyallahu an, fa innaha ma'rakatus syaitan. Karena di pasar itu tempat berperang dengan syaitan. Jadi banyaknya syaitan di sana untuk memangsa manusia dengan menyeret mereka kepada dosa-dosa. Makanya dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim bahwa pasar itu tempat yang paling tidak disukai oleh Allah. Nabi SAW bersabda, "Ahabbul biqa'i ila Allahi masajiduha wa abghadul biqa'i ila Allahi aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid. Sementara yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Di antara alasannya adalah riwayat ini bahwa di pasar itu, ya, sangat mudah seseorang itu terjerumus kepada maksiat dan dosa. Nuansanya duniawi. Mencari keuntungan. Mudahnya orang berbuat dosa. Sementara di masjid, nuansanya ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat susah syaitan untuk menyeret manusia kepada dosa. Karena tempat orang-orang yang mensucikan jiwa. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Di dalam masjid, walaupun ini turunnya sebab nuzulnya adalah Masjid Quba atau Masjid Nabawi, tetapi ini umum berlaku untuk semua masjid. Andai kata bukan untuk mensucikan jiwa, maka masjid bukan tempat yang disucikan, yang disukai dan dicintai oleh Allah. Karena masjid adalah untuk mensucikan jiwa, maka Allah menyukainya. Fihi rijalun, di dalamnya ada orang-orang, yuhibbuna ayyatataharu, yang mencintai untuk menyukai untuk mensucikan jiwa mereka, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai masjid. Jadi ini nasihat Salman, fa innaha ma'rakatu syaitan, karena pasar adalah tempat berperangnya syaitan, dan dalam hal ini tentu yang menang seringkali syaitan, karena syaitan musuh yang tidak terlihat dan godaannya semuanya modus. Jangankan kepada manusia biasa, kepada Nabi Adam saja godaannya modus, memberi nasihat. Inni lakuma minan nasihin, sesungguhnya saya hanya memberi nasihat kepada kalian berdua. Mau makan silakan, mau tidak ya enggak apa-apa. Maksudnya menggoda mereka untuk memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka memakannya. Dibujuk, dirayu, digoda, yang nanti ujung-ujungnya adalah mengatakan saya hanya memberi nasihat. Ya. Inni lakuma laminan nasihin. Dan begitu juga kepada manusia yang lain. Kejahatan dibungkus dengan kebaikan. Ya. Terkadang mereka setan itu melihat kesempatan walaupun kita tidak melihatnya. Celah-celah maksiat seringkali nampak oleh setan untuk menyeret manusia agar terjerumus ke dalamnya. Ya. Dan ini banyak sekali di pasar. Makanya Salman radhiyallahu ta'ala an mengumpamakan bahwa pasar adalah ma'rakatus syaitan. Kemudian wabiha yansibu rayatah. Di pasar itulah bendera perang ditegakkan oleh syaitan. Sementara di masjid dia tidak betah. Walaupun tetap ada. Ya. Dia tidak betah. Dikumandangkan azan, dia lari. Melarikan diri dari seruan azan. Merasa tersakiti dengan kumandang azan. Nabi yang mengabarkan demikian. Dalam hadis, dalam Sahih Muslim juga telah kita pelajari. Bahkan dia sampai di suatu tempat yang diceritakan oleh Nabi di Madinah. Saking jauhnya dia melarikan diri dan bahkan mengeluarkan kentut. Para pensyarah hadis berbeda pendapat tentang alasan kenapa syaitan melarikan diri dari kumandang azan, dari seruan azan dengan mengeluarkan kentut. Ada yang mengatakan karena ketakutan, sampai terkentut-kentut karena ketakutan. Ada yang kedua mengatakan bahwa untuk menandingi atau mengurangi seruan azan itu agar tidak langsung terdengar olehnya. Maka dia kurangi dengan suara kentutnya. Ya, dengan suara kentutnya sehingga dia tidak terlalu jelas mendengarkan suara atau panggilan azan. Nah, kemudian ketika selesai azan, dia lari secepatnya untuk menuju masjid lagi. Menunjukkan mereka tidak pernah lelah untuk menyesatkan manusia. Apapun. Bayangkan, belum lama mereka melarikan diri dari masjid, setelah azan selesai dikumandangkan, mereka secepat itu kembali ke masjid. Berlari sekencang-kencangnya untuk sampai di masjid lagi, untuk memerankan tugasnya. Untuk menyesatkan, menggoda. Nah, kemudian ketika dikumandangkan iqamah, ia berlarian lagi melarikan diri dari masjid setelah iqamah dikumandangkan. Bayangkan betapa semangatnya mereka menggoda manusia. Durasi iqamah dengan azan berbeda. Jarak waktu yang dipakai digunakan untuk iqamah kan sebentar, tapi mereka tetap lari karena memang tidak mampu mendengarkan panggilan azan iqamah. Tetapi hanya beberapa menit setelah itu, ketika kumandang azan iqamah selesai diserukan, maka mereka kembali segera untuk datang ke masjid untuk menggoda. Semangat luar biasa untuk menyesatkan, untuk bersama membawa sebanyak-banyaknya manusia menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka mengajak manusia kelompok-kelompoknya untuk menjadi ashabun nar. Sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka ingin sebanyak-banyaknya ada teman di neraka. Ada yang mengawani mereka di neraka dari bangsa manusia. Setelah permusuhan yang ditegakkan oleh pemimpin mereka iblis di hadapan Allah Jalla fi'ala. Nah, ini perbedaan yang luar biasa. Dan perkataan Salman ini tentu memang di ungkapan Salman radhiyallahu ta'ala an, tetapi dia maknanya tidak akan mungkin diungkapkan oleh seorang sahabat tanpa wahyu, tanpa mengambil dari Nabi SAW. Ini kata para ulama, bila mana itu ucapan sahabat tetapi kandungannya adalah ucapan yang tidak akan mungkin diucapkan dengan ra'yu, dengan pendapat, dengan pemikiran biasa, karena bercerita tentang ghaib, yaitu syaitan. Maka hukumnya adalah marfu'. Hukumnya adalah hadis. Walaupun itu ucapan sahabat, tetapi ketika berbicara tentang syaitan dan bahkan menunjukkan syaitan itu banyak di pasar, sementara syaitan itu ghaib, tidaklah mungkin seorang sahabat berbicara tentang perkara yang ghaib tanpa mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama ya memberikan kaidah, bila mana sahabat berbicara tentang perkara yang tidak mungkin diucapkan oleh logika, oleh pemikiran biasa, mesti mau tidak mau berlandaskan kepada wahyu Allah dan Rasulnya, ya, maka hukumnya marfu'. Walaupun asalnya adalah ucapan sahabat yang istilah hadisnya apa? Ada satu lagi. Marfu' dengan mauquf. Mauquf, yaitu terhenti sampai kepada sahabat, menceritakan tentang ucapan sahabat, perbuatan sahabat, itu istilahnya mauquf. Terhenti, tidak sampai kepada Nabi. Tetapi terkadang yang mauquf itu diangkat hukumnya kepada marfu' seperti yang sekarang ini. Kenapa dia diangkat hukumnya kepada marfu'? Karena ucapan itu tidak mungkin diucapkan berdasarkan logika, pemikiran, ijtihad, mesti bersumber kepada wahyu. Seperti sekarang ini berbicara tentang syaitan, tidak mungkin dengan ra'yu, karena syaitan ghaib. Seperti sekarang mudahnya orang berbicara tentang dunia lain, padahal itu perkara yang ghaib. Ya. Kalau bukan dari wahyu Al-Quran dan hadis, berarti dari wahyu siapa? Wahyu syaitan. Ya, karena syaitan memberikan wahyu juga. Dan mustahil para sahabat diwahyukan oleh syaitan. Ya, mereka manusia-manusia yang beriman, ya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan Salman ini bahwa janganlah kalian sampai menjadi orang yang pertama masuk ke pasar, kemudian nanti keluarnya terakhir sekali. Ya. Ini bukan larangan masuk pasar ya, tetapi menjadi orang pertama masuk kemudian terakhir keluar. Ya. Karena di dalam pasar itu syaitan berperang. Dan perangnya syaitan seperti yang diisyaratkan oleh Allah, bahwa dia tentu kelebihannya dia dilihat, dia tidak dilihat, sementara dia melihat. Dia mengintai sementara yang diintai tidak merasa diintai. Ya, tidak merasa diawasi. Inilah kemenangan mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kata Allah bercerita tentang iblis, sungguhnya iblis itu dengan kelompok-kelompoknya melihat kalian sementara kalian tidak melihatnya. Ini kelebihan yang kalau dalam peperangan ini sangat berpengaruh pada kemenangan. Musuh tidak terlihat sementara kita mereka melihat kita. Makanya sniper itu, penembak-penembak jitu, ya, sangat berpengaruh. Makanya Nabi SAW juga ketika perang Uhud menggunakan kesempatan ini menjadikan para pemanah yang berada di atas puncak bukit yang tinggi sementara pasukan di bawah tidak melihat. Dan senjata mereka ya ketika berhadapan dengan pasukan yang ada di hadapan mereka tentu tidak akan mungkin mudah untuk menyerang yang berada di puncak gunung. Ini kelebihan syaitan. Makanya Salman ini mengungkapkan itu, fa'innaha ma'rakatu syaitan. Kemudian Allah juga berfirman, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, di mana dia membisikkan di dalam dada. Ya, dia bermainnya tersembunyi. Serangannya tidak diketahui. Ini bahayanya syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita meminta perlindungan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq. Ini termasuk syaitan, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia cipta. Nah, ini ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ungkapan Salman yang kita katakan bahwa ini memang ucapan beliau, tetapi maknanya mesti dari wahyu, karena berbicara tentang perkara yang gaib, tentang syaitan. Dan ini pelajaran penting bagi kita, kalau orang yang sebelum subuh dia yang pertama kali tiba di pasar, nanti jam 10 malam baru keluar dari pasar, kira-kira apa yang akan terjadi padanya? Ya, bagaimana mudahnya setan membawanya, membuat dia terlena dengan dunia. Ya, apalagi kalau di pasar itu sama sekali dia tidak pernah mengindahkan panggilan Allah, seruan azan yang berasal dari masjid-masjid yang di pasar. Ya. Karena susah meninggalkan tempat berjualannya, sehingga dia sholatnya di dalam kedainya saja. Sholat dalam kedai, makan dalam kedai, ya. Tiba-tiba nanti pulangnya tengah malam, atau hampir setengah malam. Jam 10, jam 11 malam, baru tiba di rumah, kemudian tidur. Sebelum subuh dia sudah kembali ke pasar. La takunanna awwala man yadkhulu as-suqa wa akhiru man yakhruju anha atau minha, fa innaha ma'rakatu syaitan wa fiha yansibu rayatah. Ya, di pasar itu dia menegakkan bendera perangnya dan peperangan di dalam bersama dengan syaitan. Di masjid saja berbahaya, apalagi di pasar. Di masjid saja berbahaya. Maka Nabi SAW memberikan cara-cara untuk mengindahkan atau untuk menjauhi serangan iblis, syaitan. La tadaru furujatin lisyaitan. Jangan kalian jadi berikan celah ketika sab dalam suasana normal diperintahkan untuk dirapatkan, dan jangan sampai ada celah bagi syaitan ya untuk bisa masuk kemudian menggoda. Jadi Nabi SAW mengkhawatirkan sehingga jangan sampai kita di dalam masjid itu memberikan kesempatan kepada syaitan untuk menggoda. Maka juga tidak dibenarkan untuk mencari barang hilang, mencari harta, mengumumkan harta hilang dalam masjid, karena ini semuanya dunia. Jangan umumkan. Ya. Dalam hadis Sahih Muslim yang juga telah kita pelajari, barang siapa yang kamu dengar mengumumkan tentang barangnya yang hilang maka dalam masjid, maka sampaikan kepadanya la raddallahu dallata. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Dan barang siapa yang berjual beli di masjid, ini juga dunia. Masjid bukan untuk jual beli, pasar tempat jual beli. Ya, ini bertentangan antara pasar dengan masjid. Ya, tidak. Nah, ini luar biasa ini. Perbedaan-perbedaan yang mendasar antara pasar dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW mengatakan tentang tidak dibenarkan berjualan dalam masjid. Dan Nabi SAW, bila mana engkau melihat ada orang yang berjualan, maka sampaikan doa keburukan untuknya. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam jual belimu di dalam rumah Allah yang seharusnya engkau beribadah. Melupakan dunia. Ma'asyiral mu'minin, ini luar biasa. Pelajaran yang diambil dari perkataan Salman al-Farisi. Dan dia tentu berbicara bukan berdasarkan ijtihad semata-mata, tetapi berdasarkan hadis-hadis Nabi seperti yang telah kita bacakan. Bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Ini di antara hadis yang mungkin menjadi bahan dari ucapan Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Kemudian setelah itu, qal wa umbi'tu, ya, أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. Kemudian saya diberitakan, ya, saya diberitakan, bisa jadi dari perkataan Salman lanjutannya, saya diberitakan, umbi itu dikabari, ya, bahwa malaikat Jibril datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia bersama Ummu Salamah, istrinya. Ini yang berkenaan dengan bab kita. Ketika itu dia bersama Ummu Salamah. Ya. Faja'ala qal, kata perawi, faja'ala yatahaddathu, kemudian dia pun bercerita. Maksudnya malaikat Jibril, ya, menyampaikan kepada Nabi apa yang disampaikan. Thumma qam, kemudian dia apa? Kemudian dia pergi, berdiri, bangkit, ya, meninggalkan tempat tersebut. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam li ummi Salamah, man hadha? Setelah dia pergi, maksudnya malaikat Jibril, maka Nabi berkata kepada Ummu Salamah, siapa ini? Maksudnya yang tadi bersamanya. Berarti Ummu Salamah melihat. Kalau tidak melihat, tentu akan ditanya oleh Nabi. Ya. Au kama qal, atau seperti yang diungkapkan oleh Nabi dalam pertanyaannya kepada Ummu Salamah. Ya. Ragu perawinya antara man hadza atau yang lainnya, ungkapan yang lainnya, yang maknanya adalah bertanya tentang orang yang barusan bersama Nabi. Ya. Qal, kata perawi, qalat hadza Dihya. Ya, kata Ummu Salamah, itu tadi yang bersamamu Dihya. Dihya maksudnya adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa ya menjelaskan tentang nama Ummu Salamah. Siapa nama Ummu Salamah? Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun, namanya Hindun, ya. Nama Ummu Salamah Hind atau Hindun bintu atau binti Abi Umayyah, ya, radhiyallahu anha. Itu nama Ummu Salamah, terkenal dengan nama panggilannya yaitu Ummu Salamah, dan dia adalah janda dari Abu Salamah yang meninggal dunia. Ya. Yang meninggal dunia, kemudian Nabi SAW orang yang pertama, orang lain yang pertama sampai di jenazahnya, sampai di tempat di mana dia meninggal. Kemudian Nabi juga yang menutupi matanya, ya, yang ketika itu masih terbuka dan tidak mungkin tertutup begitu saja tanpa ditutupi, tanpa ditutup. Maka beliau SAW menutup Abu Salamah yang masih terbuka. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya ruh apabila sudah dicabut, tabi'ahul basar, ruh yang pergi itu diiringi oleh pandangan mata yang pemiliknya. Ya. Jadi saat itulah pemilik ruh itu melihat ruhnya pergi. Nah, kemudian setelah dia pergi, tentu untuk mengembalikan kelopak mata ini tentu ada lagi ruh. Ya. Maka orang yang hidup yang menutupinya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah doa. Ya, orang yang ditimpa musibah kematian orang yang dicintainya, diajarkan oleh Nabi SAW doa, Allahumma jurni fi musibati, Allah berilah saya pahala dalam musibah ini, wa khluf li khairan minha, dan berilah saya ganti lebih baik daripada dia. Maksudnya lebih baik daripada yang engkau ambil, yang engkau ambil. Ketika doa ini diajarkan oleh Nabi, Ummu Salamah walaupun masih penuh penasaran, tetap dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Dia mengira tidak siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Karena di situ dia doanya, berilah saya yang lebih baik dari yang kau ambil. Jadi sambil berpikir, tapi dia tetap meminta kepada Allah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sementara dia masih memikirkan siapa yang lebih baik. Karena dia tidak pernah membayangkan untuk menjadi istri Nabi SAW. Dia pikirkan yang selain Nabi. Ya. Siapa yang lebih baik bagi saya, lebih dari Abu Salamah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan dia ganti menjadi istri Nabi dan menjadi ummul mukminin, menjadi ibunda orang-orang yang beriman. Ya, itu Ummu Salamah. Ya. Kemudian tadi Ummu Salamah mengatakan bahwa orang yang ditanya oleh Nabi adalah Dihya bin Amir Al-Kalbi. Ya, Dihya bin Amir Al-Kalbi. Sahabat ini luar biasa ya. Dia juga termasuk salah seorang yang ditugasi oleh Nabi menjadi kurirnya, pembawa surat-surat penting kepada pemimpin-pemimpin dunia. Kalau tidak salah dia yang membawa surat ke Hiraqal Azim Rum. Ya, Heraklius penguasa Romawi melalui perantara kerajaan yang bangsa Arab yang ketika itu, dia sampaikan ke beliau, lalu mereka yang menyampaikan kepada penguasa Romawi. Yang membawakan suratnya adalah Dihya Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala. Jadi Ummu Salamah mengira bahwa yang barusan bersama Nabi adalah Dihya. Dan Yahya ini terkenal ketampanannya. Terkenal ketampanan dan kegantengannya. Ya, maka ketika Ummu Salamah ditanya oleh Nabi, tadi yang bersama saya kira-kira siapa? Menurutmu siapa? Kata Ummu Salamah, Dihya. Ya, Dihya. Qal, faqalat Ummu Salamah, aymullah, ma hasibtuhu illa iya. Sampai-sampai bersumpah Ummu Salamah, bahwa demi Allah saya tidak mengira kecuali benar-benar Dihya. Ya. Begitu persisnya orang tadi dengan Dihya. Maka dia tidak membayangkan siapa-siapa. Dan bahkan saya benar-benar yakin bahwa dia adalah Dihya Al-Kalbi. Hatta sami'tu khutbata nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna khabaruna. Atau kama qal. Sampai-sampai atau sehingga saya mendengar khutbah Nabi, di dalam khutbahnya itu dia bercerita tentang peristiwa tadi. Tentang peristiwa datangnya malaikat Jibril kepada saya, kemudian menyampaikan ini. Ketika itu saya tanyakan kepada Ummu Salamah, siapa dia? Dia menjawab, Dihya. Nah, jadi baru tahunya Ummu Salamah bahwa yang dia kira itu Dihya adalah Jibril ketika Nabi menyampaikan berita itu di khutbah. Ya. Hatta sami'tu khutbatan nabiyyillah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabarana aw kama qal faqultu li abi usman mimman sami'ta hadha qala min usamah bin zaid. Ya. Berarti kata-kata saya umbi'tu, ada tadi kembali, saya diberitakan, ada qala wa umbi'tu. Ini perkataan Abu Uthman, bukan perkataan Salman, tetapi Abu Uthman An-Nahdi, muridnya Salman. Yang tadi dia membawakan hadis Salman tentang pasar, yang sekarang dia menyatakan saya mendapatkan berita bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi. Ya. Berarti di sini kalau di ujungnya tidak ada tambahan, maka dia menjadi hadis apa? Kalau di ujungnya tidak ada tentang Usama. Tidak ada tentang Usama. Maka dia adalah berita yang disampaikan oleh Abu Utsman. Sementara Abu Utsman siapa? Tabi'in. Maka hadisnya? Tidak. Tabi'in menyampaikan tentang Nabi. Ya dia terputus, tapi ada istilahnya. Nabi tabi'in menyampaikan hadis langsung kepada Nabi tanpa melewati para sahabat. Mursal. Mursal. Jadi dia mursal ternyata dikirim. Dikirim tanpa perantara. Dia tabi'in itu sebenarnya untuk sampai bersambung sanadnya memang mursal itu terputus. Makanya termasuk salah satu jenis hadis lemah. Mursal itu adalah salah satu jenis hadis lemah. Dan nanti ada saatnya dia kuat, tetapi ini sempit sekali. Sempit sekali. Asalnya mursal lemah. Ya. Mursal lemah. Jadi ketika seorang tabi'in mengatakan, berkata Nabi SAW, saya mendapat berita bahwa Nabi begini. Kata-kata saya mendapat berita bahwa Nabi begini, tentu ada yang memberitakan kepadanya. Tetapi dia tidak sebutkan. Dia tidak sebutkan. Kenapa hadis mursal ini, pernah kita jelaskan. Kenapa hadis ini mursal? Kan bisa jadi yang tidak disebutkan sahabat, dan sahabat sudah adil. Ya. Kata para ulama, karena adanya kemungkinan sebelum sahabat itu tabi'in yang lain. Karena banyaknya tabi'in, meriwayatkan dari tabi'in baru dari Nabi, baru dari sahabat. Karena ada kemungkinannya tabi'in yang lain masuk, maka dia jadi lemah. Kalau sudah dipastikan bahwa yang tidak ada di antara tabi'in itu dengan Nabi itu hanya sahabat saja, sudah pasti, maka dia pasti sahih. Kenapa? Karena sahabat itu tidak perlu diperbincangkan tentang keadilannya, karena agamanya sudah diadilkan oleh Allah. Allah yang mengatakan as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin ansar, kemudian Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddahu al-kufar. Sudah diadilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dicari-cari lagi. Nah, tetapi kalau tidak dipastikan bahwa yang terputus itu sahabat saja, ada kemungkinan di bawah itu tabi'in yang lain, ini yang membuat dia jadi lemah. Ini yang membuat hadis mursal itu lemah. Makanya hadis yang sekarang ini kenapa ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, padahal Sahih Muslim kan syaratnya harus hadis sahih. Nah, di ujungnya tadi ketika muridnya Abu Utsman bertanya kepada Abu Utsman, faqultu li Abi Utsman, siapa muridnya? Sulaiman bin Tirkhan atau Tarkhan, ayahnya Mu'tamir. Ya. Kata Sulaiman bin Tarkhan, saya tanyakan kepada Abu Utsman, dari siapa engkau mendengar berita ini? Mimman sami'ta hadha, tentang datangnya malaikat Jibril kepada Nabi menyerupai Yahya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Ummu Salamah, siapa itu yang kamu lihat? Kata Ummu Salamah, Yahya. Kemudian Nabi kabarkan bahwa yang datang itu malaikat Jibril. Kamu dapat dari siapa? Kata Abu Utsman, Usamah bin Zaid. Barulah dia menyambung sampai kepada Nabi. Ya. Baru dia menyambung, dan hadis ini sahih karena perantara antara Abu Utsman tadi setelah yang pertama adalah Salman, tentang malaikat Jibril ini, tentang Ummu Salamah adalah Usamah bin Zaid. Ada satu kesimpulan lagi, kalau sekarang ini adalah Usamah bin Zaid gurunya Abu Utsman, ada satu kesimpulan yang biasa kita sampaikan, bahwa dua hadis ini dua hadis. Ya. Hadis ini adalah dua hadis. Yang pertama hadis Salman yang isinya adalah tentang pasar, dan ini pelajaran yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah hadis Usamah bin Zaid, hibbun nabiyyi ibnu hibbihi radhiyallahu taala anhuma. Kekasih Nabi, anak kesayangan Nabi, maksudnya kesayangan Nabi dan anak orang kesayangan Nabi. Hibbun nabi ibnu hibbihi, orang yang disayangi oleh Nabi, anak dari orang yang disayangi oleh Nabi, yaitu Zaid ibnu Haritha. Usamah ibnu Zaid ibnu Haritha. Zaid ibnu Haritha ayahnya kan mantan anak angkat Nabi. Ya, dan sangat disayangi oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sebelum dilarangnya mengangkat anak, maksudnya menasabkan anak angkat kepada diri sendiri, sebelum turun larangan ini, Nabi SAW menasabkan Zaid kepada dirinya. Zaid ibnu Muhammad. Jadi di Mekah orang tahu Zaid itu anak Nabi. Walaupun mereka tahu itu anak angkatnya, tetapi mereka kan tidak ada larangan untuk mereka. Sebagaimana sekarang ini orang banyak menasabkan anak orang yang bukan dari spermanya, bukan dari rahim istrinya, menasabkan kepada mereka. Ya. Sementara agama sudah mengharamkan at-tabani. boleh mengasuh, ya, boleh masukkan ke kartu keluarga, tetapi jangan sampai dinasabkan kepada kita. Udu'uhum li'aba'ihim, panggil mereka dengan menasabkan kepada ayah mereka, siapapun ayahnya, ya, siapapun ayahnya. Jadi ini Usama, dan ini dua nomor, berarti yang pertama tentang pasar, hadis Salman al-Farisi, dan Abu Utsman al-Nahdi meriwayatkan dari jalur yang lain yang berkenaan dengan bunyi bab, yaitu Usama, dari Usama bin Zaid, maka hadis ini kita tambahkan nomornya menjadi 6263, yang pertama hadis Salman tadi, yang walaupun dia mauquf tetapi hukumnya marfu' karena berbicara tentang ghaib. Kemudian hadis yang kedua tentang keutamaan Ummu Salamah, ya, bahwa dia, apa keutamaannya di sini? Melihat malaikat Jibril dalam bentuk jelmaan. Ya, melihat malaikat Jibril dalam bentuk jelmaan, dan ini adalah momentum yang luar biasa. Bertiga bersama malaikat Jibril. Ya, bertiga bersama malaikat Jibril. Dan ini kesempatan dan masa yang tidak akan mungkin terlupakan. Makanya sampai kepada kita riwayatnya. Ya, malaikat Jibril bersama Nabi ketika itu bersama Ummu Salamah. Ya, radhiyallahu ta'ala anha. Itu hadis tentang keutamaan Ummu Salamah, dan satu-satunya hadis di bawah bab ini tentang Ummu Salamah. Kemudian hadis dari Salman itu bukan tentang Ummu Salamah. Ya, tetapi tentang perkataan tentang pasar, dan ini juga luar biasa. Kemudian kita pindah ke bab yang kedua, bab keutamaan min fadaili Zainab Ummul Mu'minin. Min fadaili Zainab Ummul Mu'minin. Ya. Radiyallahu anha. Hadis kita baca. Hadis 6264. Bunyinya, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Mahmud bin Ghailan Abu Ahmad qala haddatsana Al-Fadl bin Musa As-Sinani qala akhbarana Talha bin Yahya ibn Talha an Aisyata binti Talha an Aisyata Ummul Mukminin. Jadi dua Aisyah dalam riwayat ini. Yang pertama Aisyah binti Talha. Ya, kemudian Aisyah ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bunyi hadisnya, asra'ukunna lahaqan bi atwalukum yadan. Asra'ukum lahaqan bi atwalukum yadan. Atwalukunna yadan. Kita lihat hadisnya. Qalat fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan. Qalat fakanat atwalana yadan Zainabu. Liannaha kanat ta'malu biyadiha watasaddaqu. Ya. Ta'malu biyadiha watasaddaqu. Baik. Ini Ummu Salamah radhiyallahu Zainab ya. Zainab bintu Jahash. Ya. Istri Nabi yang Zainab. Di Sahih Bukhari luar biasa panjang sekali, bahkan mereka saling mengukur tangan. Kita baca terjemahannya agar lebih nampak oleh kita hadis ini. Kata Nabi, asra'ukunna lahaqan bi, yang paling cepat di antara kalian yang menyusul saya, maksudnya menyusul Nabi meninggal dunia. Ya, sebagaimana dalam hadis Fatimah dahulu. Ya, sekarang ini Nabi berbicara kepada istri-istrinya. Di antara kalian yang paling cepat menyusul saya, maksudnya meninggal dunia, adalah yang paling panjang di antara kalian tangannya. Ini berita dari Nabi. Atwalukunna, ya, dan yang paling panjang tangannya. Nah, ini yang tadi saya sempat cari, ternyata kata Aisyah, fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan. Jadi mereka saling berusaha untuk menyatakan bahwa saya yang paling panjang tangannya. Ya, jadi mereka saling mengukur, oh ternyata saya panjang juga. Saling berupaya untuk menginginkan yang panjang tangan. Ya, ukuran tangan yang paling panjang. Ini yang mereka maksud. Ya. Jadi mereka saling mengukur tangan dan berkeinginan untuk yang terpanjang tangan, menjadi orang yang terpanjang tangannya agar duluan yang bersuara untuk cepat mati. Ya. Berbahagia untuk cepat menyusul Nabi. Ini seperti juga Fatimah yang telah kita pelajari bagaimana dia bergembira dikabarkan menjadi orang anak keluarga Nabi yang paling cepat menyusul Nabi meninggal dunia, dan dia tertawa bahagia, ya, bergembira dengan cepat meninggal dunia. Dan ini yang dibawakan, yang dikomentari oleh An-Nawawi, bahwa mereka benar-benar jiwa mereka dihiasi oleh akhirat. Jadi mereka terkadang menggembirakan mereka kalau meninggal dunia untuk berjumpa dengan Allah, sebagaimana orang-orang atau para nabi dan para rasul yang menginginkan cepat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang terjadi pada istri-istri Nabi, mereka mengukur tangan mereka agar menjadi orang yang terpanjang, bukan menjadi orang yang terpendek. Ya, mengukur agar tidak, kalau kita kan mengukur agar dipastikan kita yang paling pendek agar tidak cepat meninggal dunia. Sementara mereka berusaha untuk mengukur secepatnya agar menjadi orang yang terpanjang tangannya, dan mereka dialah yang menjadi orang yang pertama kali menyusul Nabi. Ya. Qalat fa kanat atwalana yadan Zainab. Kata Aisyah menafsirkan bahwa yang paling panjang tangannya di antara kami adalah Zainab, itu yang sekarang ini, li'annaha kanat ta'malu biyadiha. Ini alasan panjang atau maksud dari panjang tangan tadi. Ya, bahwa dia bekerja sendiri, maksudnya mencari nafkah. Li'annaha ta'mal biyadiha, dia bekerja dengan tangannya, maksudnya bekerja mengurus diri dirinya. Ya, wa tasaddaq, dan dia gunakan apa yang dia dapatkan untuk bersedekah. Ya, karena dia tidak perlu minta izin kepada suami karena harta dia. Ini menunjukkan bahwa boleh saja seorang istri bersedekah dengan harta pribadinya. Harta pribadi ini bisa jadi dia hasil jerih payahnya, hasil usahanya, hasil pekerjaannya, atau harta pribadi yaitu hasil pemberian suaminya khusus untuk dia. Misalnya suami mengatakan ini uang, yang ini untuk belanja rumah dan ini untuk kamu. Ada suami yang seperti ini, maka yang untuk kamunya itu harta dia. Maka dengan harta ini yang milik pribadinya, dia boleh bersedekah tanpa meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Walaupun kalau dia meminta izin tentu lebih utama. Ya. Jadi ini jelas menunjukkan keutamaan Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Saya masih ragu apakah Zainab bintu Jahsh atau Zainab bintu Zam'ah. Ya. Memang Ibn Hajar menukilkan perbedaan tentang ini. Hadal hadis wa hal fi Saudah wa innama hiya fi Zainab binti Jahsh fa ya awwalu nisa'ihi biluhuqan. Ya, memang dipastikan karena yang meninggal cepat ya setelah Nabi dari istri-istrinya adalah Zainab bintu Jahsh. Ini yang dijelaskan di sini bahwa dia yang pertama kali meninggal dari istri Nabi menyusul Nabi SAW. Mutufiat fi khilafati Umar. Meninggalnya pada khilafah atau kekhilafahan Umar bin Khattab. Ya. Jadi beliau yang dimaksud dengan Zainab. Beliau yang dimaksud dengan, karena Nabi tidak mengatakan Zainab. Dia mengatakan yang paling panjang tangannya. Jadi terbuka penafsiran-penafsiran. Makanya dia mengatakan adalah Saudah binti Zam'ah. Maksudnya Saudah binti Zam'ah. Ada yang mengatakan adalah Zainab binti Jahsin. Ternyata yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar adalah Zainab binti Jahsin. Seperti yang dibuatkan babnya oleh Nawawi di sini. Ya, yaitu Zainab binti Jahas radhiyallahu ta'ala anha. Ini hadis satu-satunya di bawah bab ini tentang keutamaan Zainab binti Jahsin radhiyallahu anha. Dan ini istri Nabi yang ke Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan sekarang Zainab binti Jahsin. Dalam pelajaran kita, keutamaan para sahabat, dan ini yang keempat dari istri Nabi yang disebutkan di dalam bab-bab di bawah kitab ini. Ya, nanti kemungkinan kita tidak menemukan sebagian istrinya di sini. Itu jawaban kita tentang yang lain, seperti Abdurrahman bin Auf, tentang 10 orang yang dijamin surga tidak disebutkan. Kemudian Sa'id bin Zaid juga, ya, 2 orang dari 10 orang itu tidak disebutkan dalam Sahih Muslim. Ini bisa jadi karena riwayatnya tidak ada yang sesuai dengan persyaratan Imam Nawawi, atau bisa jadi tidak didapatkan oleh Imam Nawawi hadisnya, walaupun ada. Begitu juga nantinya, ya, kalau seandainya ada di antara istri-istri Nabi yang tidak kita temukan babnya khusus di sini, sekarang sudah kita temukan 4 ya, nanti akan ada yang lain. Nanti kalau sudah selesai nanti, dan ternyata ada istri Nabi yang tidak ada keutamaannya di sini, berarti bukan seperti yang kita katakan, bukan tidak ada. Ya. Bisa jadi hadisnya tidak ada, tidak sesuai dengan persyaratan. Seperti sekarang ini, kita dapatkan tentang Khadijah sangat banyak sekali riwayatnya, tentang Aisyah sangat banyak sekali riwayatnya, sementara Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsin di sini satu-satu cuma. Ya. Bukan berarti tidak ada hadis-hadis lain, ada, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain, tetapi tidak akan mungkin saja riwayatnya tidak sesuai dengan persyaratan kesahihan yang dibuat oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, satu hadis di bawah keutamaan Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsin. Ya, Zainab bintu Jahsin. Ya. Zainab bintu Jahsin radhiyallahu taala anha. Ya. Yang tentu statusnya menjadi salah satu dari istri Nabi ini sudah keutamaan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pilihkan, ya, mereka ini sebagai istri Nabi. Sampai Nabi meninggal dunia, status mereka tetap istri Nabi dan tidak menjadi istri siapapun juga. Dan bahkan ketika Nabi meninggal dunia, mereka semuanya adalah ibunda orang-orang yang beriman. Maka tidak akan mungkin ada orang beriman menikahi ibunya sendiri. Kemudian Nabi SAW juga ditegaskan bahwa menegaskan bahwa ibunda istri-istri Nabi adalah istri-istrinya nanti di surga. Istri-istri Nabi di dunia adalah istri-istrinya juga nanti di surga. Dan tidak seorang pun dari istri Nabi yang diceraikan oleh Nabi. Berarti dia statusnya istri ketika Nabi meninggal dunia. Yang istri satu-satunya yang meninggal sebelum Nabi meninggal, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dia benar-benar kehilangan, dan bahkan tahun meninggalnya adalah tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Kemudian setelah itu baru dia menikahi yang lain seperti Saudah yang pertama, kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian Hafsah, kemudian yang lain-lainnya. Ya. Dan mereka, Nabi SAW meninggal dunia, mereka semuanya masih hidup. Dan yang pertama kali menyusul Nabi dari istrinya siapa? Zainab bintu Jahsin. Ya, Zainab bintu Jahsin, dan dia memang wanita yang luar biasa. Ini keutamaannya juga, ya. Keutamaannya itu yang bekerja mencari untuk bisa bersedekah. Ya, kalaupun nafkahnya dijamin oleh Nabi, tetapi dia bekerja untuk bersedekah. Ta'mal biyadiha wa tasaddaq. Jadi hasil kerjanya itu untuk disedekahkan. Makanya dia menjadi orang yang panjang tangan, dan ini istilah. Karena dia selalu memberi. Selalu memberi, maka diistilahkan dengan panjang tangan. Kalau kita istilah panjang tangan apa? Banyak mencuri. Ya. Ini panjang tangan banyak mencuri. Atau pencuri. Dan ini istilah yang berbeda dengan hadis Nabi SAW. InsyaAllah akan kita lanjutkan ya, ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di situ. Dua dari ummahatul mukminin yang telah kita pelajari tentang keutamaannya. Yang pertama tadi Ummu Salamah, dan yang kedua adalah Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anhuma. Dan wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.